Dada beat, lalu eksekusi dengan lead. Lihat bitch, tampar lampu hijau kup ini. Sambil pena nyatakan peranjang. Biarkan pena kutuk kenang. Anjing semua kau teman, anjing semua kau lawan. Datang minta bantuan SK. Baju ku tank somnia, baju kau gambar partai. Anjing belaga jagoan semua wibu gua bantai. Astag, viru lo gua abis ngomong kasar. Maafin ini bercanda yang Eskeren, Eskeren. Paling di YouTube kayak bayar ski beli nasi tapi lu bayar ski dadang buat pesta berat pertama track lu kebakar datang Rossi gil liriknya kasar lirik Rizky halus kayak aspal laut polisi sampai fajar tuan 17 seniman sakral.